Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali bertemu dengan saya Hilbram Dunar. Tentunya kita dalam Tafsir Al-Misbah menemani Anda dimanapun Anda berada menunaikan ibadah puasa. Dan seperti biasa tentunya juga bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita pada kesempatan kali ini adalah Arda Naf. Da, apa kabar Da? Alhamdulillah walafiat, sehat walafiat. Terima kasih di tengah-tengah kesibukan konser mampir sebentar ke Tafsir Al-Misbah. Harus, siramat rohani harus. Ya? Harus. Baik, kita akan membahas mengenai surah Al-Qasas. Ini akan dimulai dari ayat ke-76. Jadi ini menceritakan tentang karun ya, karun. Pak Quraish ya. Bisa kita mulai. Ya, kita mau dengar harta karun itu dari mana asalnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ayat kita ini berbicara tentang seorang manusia yang juga amat sangat angkuh karena kekayaannya. Kalau itu karena kekuasaannya, kekuasaan politik. Kalau ini karena kekayaannya. Nah, kita baca ayatnya sekarang. Ya. Tokoh itu oleh Al-Quran dinamai Qarun atau namanya Qarun. Sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah seseorang dari kaum Nabi Musa. Kalau Fir'aun bukan kaumnya Nabi Musa, orang Mesir. Musa itu orang Yahudi, Bani Israel. Qarun ini dari kaumnya Nabi Musa. Bahkan di dalam sejarah ada dikatakan bahwa dia itu anak paman Nabi Musa. Kita harus menggarisbawahi bahwa keturunan seseorang itu tidak otomatis menjadikan dia baik. Walaupun mestinya orang baik menurunkan yang baik. Walau tidak harus orang jahat harus anaknya jahat. Juga jahat. Ya. Tapi tidak ada kaitannya. Walaupun juga kita harus akui bahwa gen mempunyai pengaruh. Ya kan? Pengaruh pada fisik, pengaruh pada jiwa. Tetapi Qarun yang kendati adalah dari kaum Musa, bahkan keluarga dekat Musa. Fabagha alaihim. Dia telah melampaui batas dan mengambil hak-hak kaumnya. Kenapa? Kami telah menganugerahkan kepadanya harta yang banyak, sedemikian banyaknya sampai kunci-kunci perbendaharaannya baru bisa diangkat oleh banyak orang sambil miring. Apa artinya itu? Kuncinya. Kuncinya saja. Ya kita. Belum hartanya ya Pak. Betapapun maksudnya ini hartanya tidak terlukiskan. Kaumnya berkata kepadanya, tentu sebagian dari mereka, bukan semuanya. La tafrah, inna Allah la yuhibbul farihin. Jangan bergembira melampaui batas. Kegembiraan yang melampaui batas bisa menjadikan orang lengah. Sama dengan kesedihan yang melampaui batas bisa menjadikan orang lengah. Tidak dapat menguasai diri. La tafrah. Sesungguhnya Allah tidak senang kepada orang-orang yang bergembira melalui batas. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan bersungguh-sungguhlah menjadikan apa yang dianugerahkan Allah kepadamu itu untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Tapi jangan tinggalkan bahagianmu dalam kenikmatan duniawi. Kita lihat. Jika Anda memperoleh nikmat, gunakan nikmat itu untuk tujuan hidup Anda. Ya kan? Tujuan hidup kita kemana? Akhir kehidupan kita kemana ini? Kepada Tuhan. Mau tidak mau semua akan mati. Nah, kalau demikian, nikmat yang Anda peroleh, hai Qarun, harta yang engkau peroleh, jadikan harta itu untuk atau engkau gunakan untuk mendapat kebahagiaan akhirat. Karena itu ada yang berkata begini, kalau Anda punya uang, lantas akan berpergian. Anda bawa uang Anda atau Anda bawa kredit card? Bisa dua-duanya. Dua-duanya bisa. Nah, tapi yang lebih praktis sekarang. Kredit card. Kredit card. Ya tahu? Anda mau ke akhirat, mau bawa mati uangnya, atau mau Anda titipkan pada orang untuk bawakan saya ke sana? Kalau Anda bersedekah, itu berarti Anda titipkan harta Anda pada orang itu, Anda tidak capek-capek bawa. Oh. Anda akan temukan di sana. Nah, itu sebabnya pesannya, jangan pernah meletakkan harta Anda di hati Anda. Letakkan di tangan Anda. Mudah keluar, kalau di hati itu banyak pertimbangan. Oke. Tapi kita lihat ayat kita ini, tapi itu bukan berarti bahwa semua kau punya kenikmatan, harta segala, kamu tujukan untuk akhirat. Jangan lupa, jangan tinggalkan bagianmu di dunia. Mau pakaian yang indah, pakailah, tapi yang wajar. Mau jalan-jalan, pakailah, pergilah. Mau menikmati hidup, silahkanlah. Tapi jangan fokusnya ke sana. Jangan pernah beranggapan bahwa hanya di sini dan sekarang. Tetapi ada juga di sana dan nanti. Menarik kalau kita lihat bunyi ayat ini. Yang menyangkut tujuan kehidupan di akhirat itu berbentuk perintah. Berusahalah dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Tetapi kalau menyangkut dunia, dia katakan jangan lupa. Jangan lupa dalam arti jangan tinggalkan itu. Jangan lantas hanya pikir akhirat saja, ini saja. Mati juga dunia. Sebabnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita dua-duanya mau. Jangan cuma satu mau. Kalau Anda hanya memperhatikan akhirat, tidak lupa dunia, Anda bisa jadi malaikat. Iya. Kalau hanya memperhatikan dunia, tidak akhirat, Anda jadi setan. Kita manusia. Ini. Ada orang-orang yang berkata begini, mengemukakan riwayat. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan engkau tidak akan mati. Dan berbuatlah akhiratmu seakan-akan engkau esok mati. Jadi dunia sama dengan akhirat ini. Ayat ini tidak berkata begitu. Dunia itu tidak sama dengan akhirat. Yang mana lebih bagus, dunia atau akhirat? Waduh, untuk mendapatkan akhirat harus baik di dunia. Harus baik di dunia, ya kan? Iya, mendapatkan akhirat. Tetapi nikmat dunia itu lebih bagus dari nikmat akhirat? Tidak. Nah, akhirat lebih bagus. Iya. Jadi jangan berkata sama dunia dan akhirat. Nikmatnya lebih kekal. Nikmatnya tidak mengakibatkan kekeruhan pada jiwa Anda. Iya. Nikmat dunia bisa menjadi bencana buat seseorang, ya kan? Jadi tidak sama. Yang penting usaha sebanyak mungkin di dunia, tapi gunakan hasil usaha itu untuk tujuan Anda di akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ahsin. Ya baik Pak Quraish, kita tahan dulu sampai di situ ya, sampai di ahsin itu lalu maksudnya apa? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam tafsir Al-Misbah. Ayat ini berkata keluar ala di atas. Mengapa di atas? Dia ingin menggambarkan atau memberi kesan bahwa dia keluar itu sudah sangat angkuh, seakan-akan dia berada di atas kaum. Oh. Terus menemani kehusyukan Anda berpuasa dalam tafsir Al-Misbah. Tadi di segmen sebelumnya Pak Quraish menjelaskan kalau kita mendapatkan rejeki, misalnya uang. Ibaratnya itu jangan disimpan di tangan. Jangan disimpan di hati, tapi simpan di tangan. Supaya kita mudah memberi, supaya mudah bersedekah. Karena kalau rejeki disimpan di hati, terlalu banyak pertimbangannya. Nanti nggak keluar-keluar, disimpan sendiri. Dan Pak Quraish juga mengatakan tadi mengenai ahsin, Pak. Apa itu ahsin? Ahsin, perintah untuk melakukan ihsan. Oh. Ihsan itu salah satu maknanya adalah memberi lebih banyak dari apa yang mesti, yang wajar Anda beri. Menuntut lebih sedikit dari hak Anda. Memberi lebih banyak dari kewajiban Anda. Hebat gak ini? Ahsin. Baru dikatakan, kama ahsanallahu ilaik. Banyak orang yang menerjemahkan arti kama sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Nah, persoalannya, bisakah kita berbuat baik kepada orang seperti Allah berbuat baik kepada kita? Tidak mungkin. Karena itu jangan artikan kama sebagaimana Allah. Tetapi disebabkan karena Allah berbuat baik kepadamu. Hidup ini orang berkata take and give. Sebanyak yang Anda terima, sebanyak itu pula yang Anda mesti beri. Ya. Bulan itu memancarkan cahaya sebagaimana posisinya menerima cahaya matahari. Yeah. Adil itu ya. Yeah. Tapi kalau dengan Tuhan tidak. Sedikit yang kita beri langsung cukup. Lebih dari kebutuhan Anda dia beri. Ya enggak? Nah, jadi karena Tuhan berbuat baiklah padamu. Dan jangan melakukan pengrusakan di bumi ini. Pengrusakan itu artinya melakukan aktivitas yang mengurangi nilai atau fungsi sesuatu. Anda merusak. Kursi ini punya 4 kaki. Kalau saya potong 1 kakinya, merusak atau tidak? Merusak. Karena fungsinya tidak berubah. Ya kan? Jangan melakukan pengrusakan di bumi. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak menyukai para perusak. Apa jawabannya? Karun, apa jawabannya? Oh, tidak lain. Harta ini kuperoleh karena pengetahuanku. Benarkah harta diperoleh berdasar pengetahuan? Dari Allah, tapi... Banyak profesor di bidang ekonomi, miskin. Iya. Banyak orang tidak terpelajar, kaya. Apa karena pengetahuan? Belum tentu ya. Dari Allah. Allah yang memberi rezeki. Jadi jangan berkata ini pengetahuan saya. Itu keangkuhan. Mesti ada ini saya peroleh atas bantuan Allah. Saya usaha, tetapi usaha saya belum tentu berhasil kalau tidak. Nah, ini dia angkuh sekali. Innama utituhu ala ilmin min indi. Baru dikatakan, tidakkah dia mengetahui bahwa dia telah angkuh dengan keuangannya ini, dengan uangnya ini, padahal Allah telah membinasakan sekian banyak orang sebelum dia yang jauh lebih kaya, jauh lebih kuat, jauh lebih banyak pengikutnya daripada dia. Jangan pernah angkuh dengan hartamu. Padahal harta benda itu harus memiliki fungsi sosial. Zakat, sedekah, kan. Keberhasilan seseorang dalam usahanya bukan hanya dia, tapi ada keterlibatan orang lain dong. Qarun selanjutnya, maka lalu fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ini menarik, ini redaksi Al-Quran itu setiap kata pada tempatnya dan mengandung makna. Saya mau beri contoh. Dia keluar ke atau di atas. Ke. Nah, kalau saya berkata dia keluar di atas, salah dalam bahasa. Keluar di atas. Keluar. Ya, tapi ayat ini berkata keluar ala di atas. Mengapa di atas? Dia ingin menggambarkan atau memberi kesan bahwa dia keluar itu sudah sangat angkuh, seakan-akan dia berada di atas kaum. Oh. Angkuh kan? Iya. Ini kamu di bawah, saya di atas. Nah, baru dikatakan fi zinatihi, di dalam hiasannya. Kok berada di atas dan di dalam hiasannya? Saya mungkin kalau akan sekarang ini keluar pakai mobil. Dia berada di mobilnya. Mobil kan hiasan. Dia keluar di atas kaumnya, di dalam hiasannya. Semua hiasannya dia bawa serta. Lencananya, bajunya yang bagus, angkuh. Padahal mestinya dia menyesuaikan diri. Maka berkatalah orang-orang yang hanya menghendaki kenikmatan hidup dunia, aduhai, semoga kami juga mendapatkan seperti apa yang didapat oleh Karun. Sampai sekarang masih ada yang begitu kan? Iya. Adapun orang-orang yang mempunyai pengetahuan, mereka berkata, sungguh aneh kamu. Sesungguhnya anugerah Allah itu, ganjaran dari Allah itu jauh lebih baik bagi yang beramal soleh dan sabar. Tapi itu tidak dapat diperoleh kecuali oleh mereka yang sabar. Maka apa yang terjadi? Maka bagi Karun, kami tenggelamkan dia dan rumahnya sehingga semua kekayaannya, sehingga dia terpendam di dalam tanah dengan harta bendanya. Nah, itu sebabnya kalau orang menemukan harta, dikatakan harta Karun. Itu sebagian dari harta Karun itu. Baik, kita break dulu sebentar. Jadi tadi makanya disebut harta Karun, hartanya si Karun gitu itu ya. Itu hartanya Karun. Ibaratnya seperti itu. Baik, kami akan segera kembali. Jangan kemana-mana, tentunya terus bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Tidak dianjurkan untuk orang yang kuat mencium Hajar Aswad kalau kekuatannya itu menjadikan orang lain senggol sampai sakit dan kembali kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram, Pak Quraisy dan juga Arda di sini. Nanti Arda punya kesempatan bertanya di segmen ini ya. Dan juga ada dari di antara Anda yang bisa bertanya kepada Pak Quraisy juga. Mudah-mudahan mewakili pertanyaan-pertanyaan lain untuk Anda yang tidak sempat hadir ke studio. Tapi sebelumnya Pak Quraisy ingin melanjutkan terlebih dahulu lagi sedikit. Iya, jadi ayat kita ini ayat 81 itu menggambarkan bahwa akhirnya ditenggelam, apa namanya, terjadi longsorlah atau apalah begitu ya. Tenggelam dia, hartanya, rumahnya, segala miliknya, dan tidak ada yang dapat menolongnya. Maka orang-orang yang kemarin berkata, waduh, mudah-mudahan saya seperti itu, apa katanya sekarang? Untunglah saya tidak menjadi seperti itu. Asbahalladzina ta'annau makanahu bil amsi yaquluna wai, sungguh heran, sungguh takjub sikap Tuhan, sikap ini. Sungguhnya Tuhanlah yang melapangkan rezeki untuk siapa yang dikehendaki, dan dia juga yang mempersempit. Tentu atas hikmah Tuhan dalam memperpanjang. Ada orang yang jadi baik kalau rezekinya sempit. Ada orang jadi jahat kalau rezekinya luas, ya kan? Semua diberi sesuai dengan potensinya dan hikmat Tuhan. Jangan pernah berkata kalau rezeki Anda, kekayaan Anda banyak, itu tanda cinta Tuhan kepada Anda. Jangan pernah beranggapan bahwa kalau hidup Anda pas-pasan, itu tanda Tuhan benci Anda. Tidak ada kaitannya. Akhirnya dinyatakan bahwa demikianlah negeri akhirat itu Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menghendaki keangkuhan di permukaan bumi ini, tidak menghendaki pengrusakan, dan akibat dampak baik dari kehidupan ini adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang datang membawa kebajikan, dia akan memperoleh lebih baik dari itu. Dan siapa yang datang membawa keburukan, maka dia tidak akan diberi balasan kecuali setimpal dengan kesalahannya. Kalau kebaikan berlipat ganda Anda dapat. Kalau keburukan, Tuhan hanya membalas. Kalau dia membalas, bisa jadi dia tidak balas. Dia balas setimpal dengan kesalahan. Saya kira itu ayat kita. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Lanjut, silakan Anda yang sudah menyimpan pertanyaan buat Pak Quraisy. Ya, berhubungan dengan masih menyangkut tentang tema rezeki ini. Rezeki itu bukan hanya tentang nominal, tentang uang, kesetiaan menurut saya. Terus kesehatan, pola pikir yang baik pun juga rezeki. Betul. Nah, betul. Saya punya pengalaman Pak Quraish, mohon ditanggapin. Jadi ketika waktu umroh, sunah Nabi mengajarkan untuk mencium Hajar Aswad waktu itu. Ya. Saya waktu ketika sholat di depan Ka'bah gitu, saya sambil nangis gitu. Saya pengen mencium dalam hati, tapi saya melihat orang-orang di situ desak-desakan, sikut-sikutan segala macam. Saya mikir dalam hati, wah benar nih kalau memang benar berpahala, itulah benar pahala saya. Tapi ketika saya nyikut orang, saya juga dosa itu. Betul. Terus tiba-tiba pengalaman saya, ada orang di sebelah saya, dia bilang, Mas mau mencium Hajar Aswad enggak? Gitu. Dia dari Malaysia. Saya bilang, enggak Mas, gitu. Enggak, karena orangnya tinggi-tinggi semua, ada yang pendek, desak-desakan, saya pasti nginjek orang dan segala macam, saya takut dosa malah. Gitu. Tapi tiba-tiba justru saya diangkat sama itu orang, diangkat bener, terus dibawa ke depan, orang itu enggak ada, langsung pas desek-desekan, saya depan, di depan persis Hajar Aswad, wah ini rezeki nih buat saya nih, saya cium akhirnya. Gitu. Itu pengalaman saya, justru mungkin kerangka berpikir saya adalah, sesuatu yang ngoyo itu justru mungkin tidak mendatangkan rezeki, tapi justru yang ya udah gitu, memang kalau belum apa segala macam, justru Allah menguji saya. Itu pendapat Bapak gimana? Saya kira ada benarnya. Yang pertama, tidak dianjurkan untuk orang yang kuat mencium Hajar Aswad kalau kekuatannya itu menjadikan orang lain senggol sampai sakit dan lain-lain sebagainya. Itu Nabi melarang Sayyidina Umar, kamu jangan pergi cium Hajar Aswad. Ya kamu senggol kiri, senggol kanan, ini. Anda dapat ganjaran 100, tetapi Anda dapat dosa 150. Ya kan, itu logikanya, itu satu. Yang kedua, benar, rezeki itu bukan hanya uang. Karena itu bisa jadi ada seorang mendapat gaji 25 juta sebulan, seorang dapat gaji 10 juta, bisa jadi yang 10 juta lebih banyak rezekinya dari yang 25. Karena dia tidak mendapatkan ketenangan hati. Anaknya sakit langsung dibawa ke luar negeri. Aduh. Keluar duitnya. Jadi ketenangan batin itu rezeki yang luar biasa. Rezeki itu adalah segala sesuatu yang dapat Anda manfaatkan. Dan Tuhan mempermudah. Itu sebabnya kita dalam sholat subuh antara lain dianjurkan berdoa. Berkatilah apa yang engkau anugerahkan kepada kami. Allahumma hadina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait. Berkati. Kalau dia berkati, sedikit itu jadi banyak. Itu sebabnya dikatakan makanan buat dua orang, kalau diberkati bisa cukup buat tiga orang. Iya kan? Kalau tidak diberkati, Anda makan banyak, tidak kenyang-kenyang. Cukup. Ya, kira itu baik, kira-kira itu jawabannya, Dak, ya. Dan sekarang saya akan kasih kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya kepada Pak Quraish Shihab. Seperti apa? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Safita Nirmala Dewi dari Universitas Negeri Jakarta. Pak, saya mau nanya, mengapa karun ini dipilih untuk diceritakan di dalam Al-Quran? Terima kasih. Karun itu di dalam masyarakat di Timur Tengah dikenal luas. Di Perjanjian Lama ada cerita tentang karun, walaupun namanya bukan karun. Tetapi betapapun, ini yang diangkat untuk memberi contoh betapa kekayaan tidak bisa membantu seseorang kalau yang bersangkutan tidak memfungsikannya dengan fungsi yang benar. Kita biasa melarang anak atau menasehati anak untuk jangan durhaka pada orang tua. Bisa banyak cerita. Tapi yang paling masyhur cerita apa itu? Kalau masa saya dulu kecil. Yeah. Maling kundang. Iya kan? Yeah. Kenapa itu yang diangkat? Populer. Karena dia populer dan contohnya konkret. Di Mesir terjadinya sekitar 60 km dari Kairo. Tempat namanya Buhairat Qarun. Ini danaunya Qarun. Dianggap disitulah terjadi peristiwa itu. Ya, gila. Okay. Terima kasih Pak Quraish. Kita break dulu sebentar, tapi masih ada waktu untuk bertanya juga, Daya. Boleh. Dan kemana-mana kami akan segera kembali, hanya dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lawan dari merusak itu memperbaiki. Memperbaiki itu ada dua macam. Memelihara agar terus baik, atau melakukan sesuatu yang menambah nilai kebaikan. Terus menemani Anda menikmati indahnya ibadah puasa. Kembali kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Arda masih punya pertanyaan buat Pak Quraish, silahkan. Ini tentang kerangka berpikir. Jadi ya, kita melakukan sesuatu itu, Pak, karena Allah pasti sebabnya. Tapi landasannya cinta atau takut, Pak? Tapi menurut saya kalau takut, itu akan mencederai ketulusan gitu. Misalkan saya melakukan ibadah, saya melakukan kayak tadi nemu uang di jalan gitu. Wah, yeah, takut gitu. Tapi tapi kalau jadi mencederai ketulusan saya untuk beribadah gitu. Itu menurut Bapak gimana? Belum tentu. Belum tentu. Memang dalam konteks ibadah itu ada tiga peringkat. Peringkat yang terendah karena takut. Tapi Allah mentoleransi. Itu sebabnya di dalam Al-Quran ada ancaman. Dan kita bisa berkata bahwa dorongan yang terbesar dan terbanyak untuk beribadah itu karena takut masuk neraka. Ya kan? Iya. Oke deh. Ada yang lebih tinggi dari itu. Bukan takut, tapi mengharap sorga. Kalau Ibnu Sina berkata, yang takut itu hubungannya dengan Tuhan seperti hubungan hamba dengan tuannya. Dia baru bekerja kalau takut. Ya. Tetapi kalau mengharap sorga, itu pebisnis. Ya kan? Kalkulasi. Ya, dia mau kalau ada untung. Imbalan. Tapi boleh-boleh aja. Mari kita berbisnis dengan Tuhan. Kenapa tidak? Al-Quran berkata, maukah engkau kutunjukkan perniagaan yang tidak ada ruginya? Al-Quran menyatakan, siapa yang mau menghutangi Tuhan dengan hutangnya? Man alladzi yuqridullaha qardan hasanan. Qard itu kredit. Siapa mau kasih Tuhan kredit? Tanda kutip. Beri orang miskin, saya yang bayar kamu, kata Tuhan. Bunganya ada, keuntungannya ada. Itu bisnis. Ya kan? Nah, tapi ada karena cinta. Itu seperti hubungan orang tua, seperti hubungan ibu dengan anaknya. Ada perhitungan untung? Tidak, tidak ada. Ada perhitungan takut? Tidak ada. Ini yang paling tinggi. Tidak semua orang bisa begitu. Oke. Okay. Ya, baik. Kira-kira begitu jawabannya, Daya. Itu saya rasa banyak sekali memberikan inspirasi kepada Anda yang tadi mendengar pertanyaannya Arda, mungkin mewakili pertanyaan Anda. Tapi ada juga yang ingin langsung bertanya pada Pak Quraish Shihab. Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Muhammad Rifa dari Tangerang. Pak Quraish, saya ingin bertanya. Allah itu kan tidak suka dengan orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, sementara ada sebagian orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Seperti contohnya pembakaran hutan. Nah, sementara dia melakukan itu dengan atau tujuannya untuk mencari nafkah. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Ya. Merusak itu dibenarkan atau tidak? Tidak. Tidak. Tidak dibenarkan. Mencuri dibenarkan atau tidak? Tidak. Tidak. Kalau ada satu orang mau mengambil profesi sebagai pencuri untuk menghidupi keluarganya, boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu salah satu bentuk pengerusakan. Semakin besar dampak buruk dari suatu kegiatan, semakin besar dosanya dan semakin tegas larangannya. Sekarang membakar hutan. Berdampak buruk atau tidak? Iya, sangat. Oke. Luas atau kecil? Luas. Luas. Jangan berkata bahwa saya mau dapat rezeki melalui sesuatu yang haram. Tujuan itu tidak menghalalkan cara. Ya, jadi nggak boleh ya? Tidak boleh dong. Ya, sekarang saya masuk ke daerah yang lebih abu-abu nih Pak Quraish. Soal pembakaran hutan tadi atau soal merusak. Karena kan merusak bisa diartikan macam-macam. Macam-macam, betul. Misalnya nih, yang paling gampang adalah orang merusak hutan, membuka lahan lah sepertinya, lalu untuk dijadikan kebun sawit misalnya. Gimana kebun sawit itu memberikan nafkah kepada banyak orang, termasuk bagus, orang sekitar memberikan pekerjaan. Tapi hutannya rusak, Pak. Maksudnya tidak alami lagi. Itu melihatnya bagaimana? Begini, ada dua macam perbaikan. Kita lawan dari merusak itu memperbaiki. Memperbaiki itu ada dua macam. Memelihara agar terus baik, atau menambah nilai, melakukan sesuatu yang menambah nilai kebaikannya. Oke. Ya, Pak. Tanah, saya biarkan begitu saja. Saya tidak merusak, ya. Saya pelihara tanahnya. Tapi kalau saya bajak, saya ini, supaya tumbuh-tumbuhan, itu lebih baik atau tidak? Lebih baik. Nah, itu, kalau memang dia ada hutan, ya toh, tidak merusak fungsi utamanya, tapi saya gali, saya tambah ini, saya memberi nilai tambah, itu boleh saja. Nah, tapi lihat, jangan sampai nilai tambah yang Anda harapkan itu justru mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Malaikat berkata kepada Tuhan, apa kamu akan menciptakan manusia yang melakukan pertumpahan darah dan merusak di bumi? Allah tidak berkata, iya. Jadi memang mengisyaratkan bisa jadi ada pengerusakan. Tetapi pengerusakan itu itulah yang bermacam-macam. Anda jika melakukan percobaan untuk mendapatkan sesuatu penemuan baru, bisa jadi ada pengerusakan, toh. Ya, tetapi tujuannya itu tadi untuk mendapat sesuatu yang lebih baik. Tadi dihubungkan dengan di mana Pak Quraish mengatakan bahwa di dunia ini kita harus bekerja di dunia, tidak melupakan dunia untuk mendapatkan akhirat. Begitupun sebaliknya. Ini bisa dikasih lihat, Pak. Atau mungkin diperjelas persentasenya bagaimana, mengimbanginya bagaimana supaya nggak salah. Iya. Saya sebenarnya tidak terlalu cenderung untuk mempertentangkan dunia dan akhirat. Saya melihat itu satu kesatuan. Orang yang membedakan dunia dan akhirat, dia akan pilih. Iya. Iya kan? Iya. Mari kita lihat dia sebagai satu kesatuan. Lakukan apa saja di dunia. Salatku, puasaku, ibadahku, semua kegiatanku untuk Allah. Jadi tidak, Anda jangan berkata dunia itu buruk. Kecuali kalau Anda berkata, saya lebih pilih dunia dari akhirat. Ketika itu Anda, ya kan? Jadi lihatlah dia sebagai satu kesatuan. Iya, baik. Jelas sekali. Terima kasih Pak Quraish. Masih ada satu segmen lagi kita bersama-sama. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali tentunya dalam Tafsir Al-Misbah. Ada orang kehausan, diberi, walaupun dia kafir. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran, ada orang yang menduga begitu. Ada ayat tuh. La yanhakumullah 'anil ladina lam yuqatilukum. Kita lanjutkan lagi segmen terakhir pada Tafsir Al-Misbah di episode kali ini. Masih saya Hilbram, Pak Quraish dan juga Arda. Saya pernah mendengar nida, Pak Quraish, ada sebuah kalimat yang mengatakan Allah melarang Nabi Muhammad SAW untuk menolong orang-orang kafir. Iya. Saya ingin tanyakan ke Pak Quraish, apakah betul begitu, Pak? Kita nggak boleh menolong orang kafir. Sebenarnya bagaimana? Menolong yang bisa jadi, itu ada istilah Al-Quran, zahiran. itu mungkin orang terjemahkan menolong. Zahir itu bisa berarti mendukung, melindungi. Menolong beda dengan melindungi. Kafir itu punya makna banyak. Kafir itu yang menutupi kebenaran. Itu prinsipnya. Yeah. Anda mau melindungi orang yang menutupi kebenaran? Tidak. Tidak. Tetapi kalau yang dimaksud menolong, musuh Anda pun Anda boleh tolong. Yeah. Walaupun dia... Walaupun dia musuh. Dalam perang, kita lihat. Oh. Kita ambillah contoh. Dalam peperangan, ada musuh yang tergeletak hampir mati. Boleh ditolong gak? Boleh. Boleh ditolong. Agama juga begitu. Dalam perang salib itu dulu, ini pemimpinnya sakit. Dikirimi dokter oleh Salahuddin al-Ayyubi untuk dia. Oh. Iya. Ada orang kehausan, diberi. Walaupun dia kafir. Nah, itu sebabnya di dalam Al-Quran, ada orang yang menduga begitu. Ada ayat turun. La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din aw yukhrijukum diyarikum an tabarruhum tuqsitu ilaihi. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan memberi sebahagian hartamu kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu atau mengusir kamu dari tumpah darah kamu, siapapun. Jadi kalau Anda punya tetangga, non muslim, yeah. Boleh Anda tolong atau tidak? Boleh. Harus, bukan hanya boleh. Harus Anda tolong. Mau bertukar hadiah, boleh enggak? Boleh. Boleh. Kenapa tidak? Ini ayat jelas berkata, boleh memberi sebagian hartamu buat mereka. Itu sebabnya sebagian ulama berkata, orang miskin dari kelompok non-muslim pun boleh diberi zakat. Nah, ada ulama berkata begitu. Kita ini... Kemanusiaan itu satu kesatuan. Kita tidak benci orang yang berlaku jahat. Yang kita benci itu kejahatannya. Ya kan? Iya. Memahami kalimat itu benar-benar dengan pandangan yang luas ya. Karena bisa... Berarti macam-macam. Iya. Bisa berarti macam-macam. Iya, baik. Okay. Terima kasih Pak Kresna, karena kita waktu juga sudah semakin dekat dengan ujung program kita. Boleh kita masuk pada kesimpulan, Pak? Kita masuk dalam kesimpulan. Di sini ada kesimpulan. Baik, saya kira beberapa kesimpulan kita bisa ambil. Yang pertama, berbangga dengan sesuatu yang hak dapat dibenarkan. Anda bangga saya punya ini. Selama tidak melampaui batas dan selama dibarengi dengan perasaan rendah hati dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Anda sukses dalam ini, Anda boleh bangga dong. Tapi jangan melampaui batas dan jangan lupa bersyukur pada Allah. Itu satu. Anda punya pakaian yang indah, Anda boleh bangga dengan pakaian itu. Saya bangga sebagai bangsa Indonesia, misalnya. Boleh, tapi jangan lantas karena sebagai bangsa lantas tertindas orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengecam jika seseorang mengambil bagiannya dari kenikmatan duniawi selama bagian itu tidak atas risiko kehilangan bagian dari kenikmatan ukhrawi. Mau makan enak, silahkan. Mau mau kekasih yang cantik dan tampan, silahkan, ya kan? Tapi jangan itu menjadikan Anda dapat kerugian di akhirat. Hidup duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan. Jangan pisahkan dunia dengan akhirat. Dunia adalah tempat menanam dan akhirat adalah tempat menuai. Semua amal dapat menjadi amal dunia walau salat dan sedekah. Dia bisa jadi amal dunia kalau tidak dibarengi dengan keikhlasan. Amal dunia itu. Mau dilihat orang nih sedekahnya. Itu bila tidak tulus. Tetapi dia menjadi amal dunia dan akhirat kalau tulus. Jadi dia satu kesatuan. Sangat penting mengarahkan pandangan ke akhirat sebagai tujuan dan kepada dunia sebagai sarana. Ini sarananya, itu tujuannya. Dalam pandangan Al-Quran, kehidupan dunia tidaklah seimbang dengan kehidupan akhirat. Di sana lebih nikmat, lebih kekal, tidak ada dampak negatif dari kenikmatan kalau di dunia ada dampak negatif. Melimpahkan kekayaan bukan bukti cinta Allah kepada seseorang. Demikian juga sebaliknya. Allah menganugerahi masing-masing sesuai dengan kebijaksanaannya dan kemaslahatan. Anda mau kasih anak Anda 1 juta rupiah. Anda cinta itu. Itu justru Anda benci dia. Anda berikan dia sesuai kemaslahatan. Cukup deh untuk jajan sehari enggak tahu berapa tuh. Mungkin ada orang dikasih cuma 50 ribu. Kalau Anda kasih anak itu sehari 500 ribu. Malah kacau. Cinta. Belum ada tanggung jawabnya. Itu kan, jadi itu Adam. Mempunyai harta yang banyak tidak terlarang. Yang terlarang adalah memamerkannya dengan angku dan tidak mensyukurinya. Ya kan pamer itu. Keangkuhan mengantar kepada kedurhakaan dan pengrusakan. Bukankah iblis melakukan dosanya terhadap Allah akibat dorongan keangkuhannya kepada Allah? Selalu angkuh. Keangkuhan yang terlarang adalah sikap yang lahir dari motivasi kehendak angkuh pelaku. Karena itu, jika yang bersangkutan tidak menghendaki keangkuhan, maka dapat ditoleransi. Kalau Anda angkuh, tapi dalam perang, Anda menampakkan ini. Bukan motivasi angkuh, tapi motivasi menunjukkan saya ini. Kita kan jalannya militer itu kan jalannya demikian tegas. Itu boleh-boleh aja, karena bukan lahir dari keangkuhan. Saya kira itu beberapa kesimpulan di sini. Terima kasih Pak Quraish untuk episode kali ini. Arda, terima kasih. Sama-sama. Sudah hadir. Mungkin lain waktu kita bisa datang lagi sama teman-teman Naf. Dengan senang hati. Sukses juga buat Naf. Kita tunggu kreasi terbarunya. Amin. Dan terima kasih untuk Anda sudah menyaksikan program ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda menambah indahnya bulan suci Ramadan. Saya Hilbram Dunar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.